membuang hajat menghadap negeri Syam dan membelakangi kiblat, yaitu membelakangi Ka'bah al-Musharrafah. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Jadi beliau adalah anak sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau tidak ditakdirkan untuk ikut perang Badar dan juga perang Uhud karena umur beliau yang masih muda pada saat itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau untuk ikut perang Khandaq. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah termasuk anak yang saleh. Dan juga kesaksian ini disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya. Imam Malik rahimahullah berkata, Baqiya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sana. Yaqdumu alaihi wufudun nas, ya'ni li talaqqi al-'ilm. Wa kana radhiyallahu anhu shadid at-tahri wal-ihtiyat fatwa. Wa kullu ma yaf'aluhu bi nafsihi. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota orang-orang atau penduduk kota Madinah, yang mana Imam Malik ini adalah belajar dari Nafi' Maula Ibnu Umar, mantan budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan otomatis begitu mengetahui cerita tentang guru-gurunya. Maka Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu rahimahullah bercerita, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma masih hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 tahun. Orang-orang datang kepada beliau untuk belajar ilmu agama. Dan beliau senantiasa sangat berhati-hati di dalam memberikan fatwa. Dan apa saja yang beliau kerjakan, beliau senantiasa mengerjakannya sendirian. Dan beliau wafat di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah. Naam. Kemudian di sini ada Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar. Berarti ini adalah saudaranya Abdullah bin Umar. Saudari kandung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga Hijriah. Setelah meninggalnya suami Hafsah, karena suami Hafsah radhiyallahu anha terkena luka pada peperangan Uhud, kemudian meninggal darinya, lalu dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah salah satu ibundanya orang beriman, dan beliau mempunyai keutamaan dan juga mempunyai pendapat yang sangat bagus ketika menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Hafsah radhiyallahu anha saat meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus wakaf yang ada di daerah Khaybar. Dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 41 Hijriah. Baik. Kemudian di sini sudah kita pelajari si perawi-perawi yang ada dalam hadis ini, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bercerita, raqaitu artinya sa'idtu, artinya aku menaiki rumah atau ke atas rumah, yauman pada suatu hari ke atas rumah Hafsah. Apa sebabnya beliau menaiki? Allahu a'lam, belum saya dapati ulama menjelaskannya tentang kenapa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menaiki rumah Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya, aku menaiki rumah Hafsah pada suatu hari, lalu aku melihat. Kata-kata melihat di sini adalah melihat dengan mata kepalanya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya menghadap Syam. Ahibati hafizakumullah taala, Syam yang dimaksud di sini adalah arah utara bagi penduduk kota Madinah. Arah utara bagi penduduk kota Madinah, karena kiblat bagi penduduk kota Madinah adalah Ka'bah, dan Ka'bahnya di arah selatan. Ya, Syam arah utara bagi penduduk kota Madinah. Jadi ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Syam. Syam di sini berarti kalau di kota Madinah ke arah utara, membelakangi Ka'bah, berarti membelakangi arah selatan. Dan hibati hafizakumullah taala, di dalam riwayat yang lain yaitu mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah sebuah masjid di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Sebuah masjid di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berarti beliau menceritakan tentang buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau buang hajat ke arah utara di kota Madinah. Itu menunjukkan bahwa beliau membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Syam. Padahal di dalam hadis yang ke-12, bahwa hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah bi ghaid wala baud wala tastadbiruha." Jika kalian mendatangi atau buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat saat buang hajat besar atau buang hajat kecil, dan janganlah kalian membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ini sekali lagi yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kiblat di menurut penduduk kota Madinah yang berada di kota Madinah adalah arah selatan. Kemudian belakang kiblat adalah arah utara. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Berarti tidak boleh ke arah utara, ke arah selatan yaitu kiblat, dan ke arah utara yaitu belakang kiblat. Tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat, karena dia selain kiblat. Nah, di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dengan ucapan beliau untuk saat buang hajat besar atau kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau ini. Sedangkan hadis yang ke-13, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan kebalikan dari apa yang beliau ucapkan. Bahwasanya beliau membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam, yaitu berarti menghadap ke arah utara dan membelakangi arah selatan. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? Baik. Berarti kita ambil pelajaran dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati Allah. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini kita bisa ambilkan dari beberapa faedah, yaitu yang pertama, bolehnya menaiki rumah kerabat. Ya. Kalau seandainya kerabat tersebut kita tidak ketahui bahwa dia tidak rela untuk dinaiki. Ini pelajaran yang pertama. Bolehnya menaiki rumah kerabat. Kalau seandainya kerabat tersebut tidak kita ketahui, mereka tidak ridha dengan apa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu mengucapkan bahasa kiasan untuk sesuatu yang dianggap tabu. Seperti misalkan yaqdi hajatahu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya. Membuang hajat di sini artinya buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini menunjukkan faedah, yaitu memakai bahasa kiasan untuk sesuatu yang dianggap tabu. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan membelakangi kiblat saat buang hajat. Taib. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa haram hukumnya secara mutlak. Buang hajat baik menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Haram secara mutlak. Baik menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Baik di dalam ruangan atau di tanah lapang. Sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya, tempat buang hajat kalau di zaman sekarang mungkin sebuah kamar yang sudah disiapkan untuk buang hajat. Tetapi zaman dahulu ataupun kita di padang pasir ataupun di hutan kan tidak ada tempat yang khusus untuk buang hajat. Maka pendapat yang pertama, diharamkan secara mutlak buang hajat. Baik buang hajat di dalam ruangan ataupun di tanah lapang. Baik buang hajat kecil ataupun buang hajat besar. Baik menghadapnya ataupun membelakanginya. Dan ini adalah pendapat dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Imam Mujahid Ibn Jabr. Kemudian Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian Sufyan Ibn Masruq Al-Thawri. Kemudian juga Imam Ibn Hazm. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kemudian juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Dan mereka berdalil dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang melarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat besar ataupun kecil. Larangannya umum, belum ada pembatasan. Taib. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua, yaitu ulama yang berpendapat bahwa boleh membelakangi kiblat secara mutlak. Baik itu buang hajat besar, buang hajat kecil, ataupun di dalam ruangan atau di tanah lapang. Dan ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, kemudian Rabi'ah ibn Aslam, kemudian Dawud al-Zahiri, dan mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang kita sudah pelajari barusan. Sedangkan di sana terdapat pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat para imam mazhab yang empat, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah. Dan mereka dirinci, kata mereka boleh membelakangi kiblat untuk buang hajat besar atau kecil kalau di dalam ruangan, kalau di tanah lapang maka haram. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih condong kepada pendapat bahwa buang hajat besar atau kecil di tanah lapang atau dalam ruangan haram hukumnya untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Haram hukumnya untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Ingat ya, buang hajat besar atau kecil di dalam ruangan atau di tanah lapang haram hukumnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Kenapa demikian? Karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaidha fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi ghaidin wala bau." Jika kalian mendatangi tanah lapang untuk buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat besar atau buang hajat kecil. Ini hadis menunjukkan keumuman secara mutlak dan belum ada pembatasannya. Lalu bagaimana menjawab hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Maka jawabannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin ada sebab tertentu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya membelakangi kiblat. Ada sebab tertentu. Allahu a'lam apa sebabnya. Yang jelas ucapan Nabi menunjukkan kepada keharaman, dan ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Nah, kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, tapi memang pendapat jumhur ulama fikih yang merinci tadi, kalau di dalam ruangan boleh membelakangi kiblat, kalau di luar ruangan di tanah lapang maka tidak boleh sama sekali membelakangi atau menghadap kiblat, buang hajat besar, buang hajat kecil. Ini rincian yang bisa mengamalkan dua hadis tersebut. Tetapi sekali lagi kita kuatkan pendapat bahwa haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di dalam ruangan atau di tanah lapang, buang hajat besar atau buang hajat kecil. Adapun yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kejadian yang ada sebabnya, karena mungkin beliau ada sesuatu yang menjadikan beliau akhirnya membelakangi kiblat. Karena yang melihat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau tidak tahu apa sebabnya. Maka kita katakan itu adalah sebuah kejadian yang mungkin ada sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keterpaksaan akhirnya beliau menghadap ke arah yang membelakangi kiblat. Allahu a'lam. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita baca hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahri idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki al-khala. Al-khala artinya adalah tempat buang hajat. Maka aku dan gulam semisal denganku membawa sebuah bejana berisi air dan anazah, tongkat. Maka beliau beristinja dengan air. Baik, ahibati hafizakumullah taala, poin pertama dari hadis ini yang kita ingin pelajari yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik kita sudah sebutkan biografis beliau. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Nadhr atau Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim ketika beliau berumur 10 tahun menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anas qulamun yakhdumuka." Wahai Anas, wahai Rasulullah, ini Anas, anak kecil yang menjadi pembantumu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima Anas bin Malik menjadi pembantunya dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doanya, "Allahumma akthir lahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah." Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan rezekinya, anaknya, dan masukkan ia ke dalam surga. Kemudian berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka akhirnya Anas bin Malik bercerita, "Fara'aitu tsnatain wa ana arju ats-tsalitsah." Maka aku melihat anakku dua dan aku sedang berharap yang ketiga. "Falaqad dafantu li sulbi siwa walada waladi 150." Sungguh aku telah kuburkan anak-anakku kecuali cucu-cucuku sekitar 125. "Wa inna ardi la tuthmiru fis sanah marratay." Dan sesungguhnya tanahku dibuahi atau berbuah selama setahun dua kali. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau setelah itu, setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di kota Madinah. Lalu setelah itu beliau pergi ke negeri Basrah dan beliau meninggal di sana pada tahun 73 atau 93 Hijriah. 93 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berumur panjang, berharta banyak, beranak banyak. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, adalah Rasulullah SAW senantiasa jika beliau masuk ke dalam tempat buang hajat. Al-khala di sini kalau kita terjemahkan bahasa kita sekarang WC, tetapi tentunya WC-nya dengan yang kita ada sekarang ini. Al-khala bisa juga adalah tempat lapang. Maka aku membawa dan juga teman atau anak seumur denganku. Anak seumur dengan Anas bin Malik. Ghulam adalah anak yang seumur dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu sekitar 10-an tahun lebih. Membawa sebejana yang berisi air, kemudian anazah. Anazah di sini adalah tongkat kecil untuk membatasi bahwa di sini tidak diperbolehkan untuk lewat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbuang hajat. Fayastanji bil ma. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristinja, membersihkan kotoran dengan air. Tahib. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah keistimewaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu lah akhirnya kaum muslimin bisa mengambil hadis-hadis yang khusus yang berkaitan dengan keadaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau. Ya, di dalam rumah beliau. Nah. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian setelah itu pelajaran Yang kedua adalah boleh meminta tolong kepada orang lain di dalam sarana untuk bersuci. Dalam mengadakan sarana untuk bersuci, boleh meminta tolong kepada orang lain dalam mengadakan sarana untuk bersuci. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu boleh beristinja dengan air untuk buang hajat, membersihkan hajat kecil seperti kencing ataupun seperti buang air besar. Ya, diperbolehkan akan hal ini. Kemudian ahibati, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah diperbolehkan untuk beristinja hanya dengan air, dan air lebih utama dibandingkan batu karena air lebih membersihkan. Dan lebih utama lagi adalah menggabungkan antara batu dengan air, dan didahulukan batu kemudian baru air agar dibersihkan dengan maksimal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَأَجْمَعْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَرِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحِجَارَةِ فَيَسْتَعْمِلُ الْحَجَرَ أَوَّلًا لِتَخِفَّ النَّجَاسَةَ وَتَقِلْ مُبَاشَرَتُهَا بِيَدِهِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. Kata Imam Nawawi, ini perhatikan, dan yang dipendapati oleh para ulama salaf terdahulu dan juga ulama-ulama datang belakangan dan juga disepakati oleh para ahli fatwa dari para imam-imam yang ada di beberapa negeri, bahwa yang paling utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Ia memakai batu pertama agar menghilangkan najis dan meminimalkan bersentuhan langsung tangannya dengan najis, kemudian setelah itu ini yang paling utama. Tetapi kalau seandainya dia ingin mencukupkan dengan salah satu darinya, maka diperbolehkan, baik itu dengan air saja atau dengan batu saja. Sama saja apakah ia mendapatkan yang lainnya atau tidak. Artinya begini, kalau seandainya ada orang memakai air saja, meskipun ada batu atau tidak ada batu, dia hanya ingin memakai air saja, maka ini boleh. Atau sebaliknya, dia ingin memakai batu saja, meskipun air ada atau tidak ada, maka ini boleh. Kemudian beliau mengatakan, dan jika salah satu, jika dia mencukupkan dengan salah satunya, maka air lebih utama dibandingkan batu. Seperti itu. Air lebih utama dibandingkan batu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya adalah seorang muslim wajib untuk menjaga auratnya saat buang hajat. Makanya Nabi Muhammad SAW meletakkan anazah, ataupun Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawa anazah untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu tombak kecil agar orang tidak melewatinya sehingga tidak terlihat auratnya. Wallah. Kemudian hadis yang ke 15, ya, hadis yang ke 15. Saya bacakan. An Abi Qatadah Al Harith ibn Rabi'i Al Ansari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yumsikan ahadukum dhakarahu bi yamini wa huwa yabul, wa la yatamassah min al khala bi yamini, wa la yatanaffas fil ina'. Yang artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, yaitu Al-Harith bin Rabi'i, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan ia sedang kencing, dan janganlah ia mengusap dari kotoran buang hajatnya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas pada bejana atau pada gelas. Taib, sekarang kita bahas biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Namanya adalah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu, dan beliau mengikuti perang Uhud dan juga peperangan setelahnya. Dan beliau disebut sebagai Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima penunggang kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga atau dijaga oleh siapa? Oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas untanya, maka dijaga oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Muhammad SAW bangun, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hafizakallah bima hafizta nabiyya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga nabinya. Dan Abu Qatadah wafat pada tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Nah. Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat ini sabda beliau, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yumsikanna ahadukum bi dzakarahu bi yamini." Jangan sekali-kali. Yumsikanna, di situ ada nun taukid, berarti menunjukkan kepada penekanan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memegang zakarnya. Zakar di sini maksudnya adalah yaitu kemaluan laki-laki dengan tangan kanannya saat dia sedang buang air kecil. Saat dia sedang buang air kecil. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan seseorang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat dia sedang buang air kecil. Dan jazakallah khair. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala yatamassah minal khala bi yamini." Wala yatamassah, yatamassah artinya la yastanji bihajar walama, yaitu menghilangkan, ya tamasa itu menghilangkan dengan batu ataupun dengan air kotorannya dengan tangan kanannya. Nah, itu artinya wala yatanafas fil ina, dan janganlah ia bernafas. Seperti misalkan ini sekarang gelas, kemudian saya minum, kemudian tidak boleh saya misalkan ya. Artinya, kalau orang minum seteguk, kemudian dia bernafas, dia lepaskan gelasnya, kemudian dia minum lagi, dia lepaskan gelasnya, kemudian dia bernafas, lalu dia minum lagi. Jangan dia minum, dan di dalam saat minum tersebut, dia bernafas. Fil ina, di sini maksudnya adalah tempat untuk minum, baik itu botol, baik itu gelas, baik itu cangkir, atau yang semisalnya. Itu maksud dari hadis ini. Berarti di sini ada tiga larangan. Yang pertama, jangan sekali-kali memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing. Yang kedua, jangan sekali-kali beristinja dengan tangan kanan saat kencing. Nah, itu beristinja tersebut membersihkan kekotoran dengan tangan kanan. Yang ketiga, jangan bernafas. Kok jangan bernapas? Jangan bernapas saat minum di dalam gelas atau di dalam bejana. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah larangan memegang kemaluan saat buang air kecil. Tentunya ini lebih condong kepada laki-laki, karena laki-laki yang kemaluannya bisa dipegang saat kencing. Adapun perempuan maka tidak terjadi hal tersebut. Makanya disebutkan di sini dzakarahu biyamini. Kemaluan dzakarnya dengan tangan kanannya. Larangan, dan larangan di sini menunjukkan kepada keharaman. Apalagi di situ ada penekanan. Ya, menunjukkan kepada keharaman. Apalagi di situ ada penekanan. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu larangan untuk membersihkan kotoran dari buang hajat dengan tangan kanan. Kemudian pelajaran yang ketiga, larangan untuk bernafas saat minum di dalam tempat minumnya. Kemudian yang keempat, pelajarannya adalah tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang mulia. Tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang mulia. Kemudian pelajaran yang kelima yaitu Islam sangat menjaga kebersihan. Islam sangat menjaga kebersihan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam di dalam syariat-syariatnya. Nah, baik. Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yumsikanna, ketika Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali memegang. Tahrimu dzalik, ini menunjukkan keharaman akan hal itu. Li'anna al-asla fi nahi ad-dalalah 'ala at-tahrim. Karena asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Wal qawlu bihamlihi 'ala annahu lil-karah mukhalifun lil-asl. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya dia adalah makruh, maka ini menyelisihi hukum asal, karena hukum asal larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, dan seluruh yang disebutkan dalam hal-hal yang dilarang tadi seluruhnya menunjukkan kepada keharaman. Di antaranya minum air, bernafas di dalam gelas saat minum, kemudian beristinja dengan tangan kanan, itu menunjukkan seluruhnya keharaman. Nah, kira-kira itu hadis yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan siapa yang ingin bertanya maka dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya akan buka pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.